Nek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, disanalah aku berdiri. Aku njaluk dudingan sampean, tunjuk sampean. Nek aku menyebut kata sampean duding. Ya. Bumi. Oke. Okay. Lampu. Oke, okay. Kakek kok. Kakek duduk cino-cino berangkat. Kuping. Langit. Ya terop. Seneng aku. Seneng aku. Ada kesadaran makro, ada kesadaran mikro, ya toh. Itu nutingi niki ya sik karepe iki seniki ra sekolah. Kan sebenarnya cara meeting juga bisa menunjukkan dekat jauh dudinganmu. Nek kamu ngene berarti teori menek. Ah berarti langit lah ngono ya. Oke. Allah. Ayo ndendi. Muene ala. Ya Allah, Allah di mana? Eh? Di guru. Oke, okay. Di guru. Lu ide juga guru. Ide itu diukur ke kondi. Aku lebih dekat daripada urat lehermu itu diukur ke kondi. Teko dodo, tapi ko tenggorokan, tapi ko weteng, tapi ko ndilang. Itu berarti dia idiom, dia amsal, dia perumpamaan untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada Anda. Jadi berarti Allah ada di kosikil, nggak lebih dekat dari urat leher. Jadi berarti dia tidak berarti jasad dia dan material. Masa Allah ada di kos, masa lu hidup di goraanmu bagaimana dengan hatimu? Ayo hidup di Allah di hatimu apa di gulumu? Nah, berarti kan kalimat mangkan nggak cocok. Wong lebih dekat dari urat lehermu. Benar tak? Berarti dia bukan kalimat material, tapi kalimat simbolik. Jelas ya? Okay. Saya ingin nih, pertanyaannya tak berjelas. Allah di njobo kan di njeru? Allah di njobo. Kan biasanya, mari kita berdoa lagi ini. Ya, lalu lah. Berarti Gusti Allah di kono. Iki katanya, iki juga serius-serius amat, tapi supaya mengerti endingnya gitu. Soalnya Indonesia dia agak jelas lah jadi. Indonesia di endi saja. Indonesia di endi dudingo. Nek Anda taat kepada konstitusi, kalau Anda taat kepada lagu Indonesia, disanalah aku berdiri. Ya apa carane iki? Ngaku jelas aku dudingi teko kene kok ngadeku nek kono. Iki gak jelas negara iki. Wong aku iki dudingi teko kene lah kok Indonesia di kono, jadi ini aku ngadik di kono. Jadi kono aku sendiri kono nanti kini. Mulanya aku nyanyi Indonesia Raya, orang bunyi-bunyi nih. Di sana lah, karpin di bunyi. Mulanya gak tau diurus temen, nah di sana. Terus, akhirnya terus kape, tadi pleset, dan sejak dulu kalah lawan Thailand, kalah lawan Filipin, kalah. Walau kok kalah kan sejak dulu kalah. Ya Allah, ya Rabbi, indahnya kehidupan ini ya Allah. Karena kami tahu ini bukan kehidupan yang sejati. Ini ada hanya outbound sebentar. 60-70 tahun sampai 140 tahun paling pol. Ono sing ngulikur wis dijeluk karo Gusti Allah. Hanya outbound sementara. Ini hanya wilwatik tak sebentar. Tapi kita akan menjadi penghuni di kampung sejati kita. Yaitu surga jannah tunai. Nanti kalau Anda sudah lulus di bumi, di sana nanti Anda akan punya tempat rumah-rumah di sekitar pohon-pohon kulti. Yang dulu Adam dilarang untuk menyentuhnya. Kenapa dilarang? Karena Adam baru akan tereot di bumi. Gurungi sopo, pokoknya itu ide itu. balita kan si paut. Sing jenenge pohon kunti itu namanya pohon keabadian. Kamu belum paham keabadian. Nanti kalau kamu lulus di dunia, di bumi baru nanti kamu kos di sekitar pohon kunti itu. Ada telaga haut, ada telaga kautar, ada macam-macam. Bagus, tahu. Warnanya hijau tua, Pak Bupati. Pokoknya swargo ini papat, swargo itu ada papat. Warnanya hijau tua semua dan akeh kali-kali. Terus kita bayangkan sungai, bukan sungai. Di sana nanti Anda yang mengendalikan aliran dan getaran. Karena sungai itu bukan airnya, bukan lubang tanahnya. Sungai adalah mengalirnya, betul kan? Mengalirnya. Nah, Anda nanti tajri min tahtihal anhar. Anda menguasai aliran itu. Kehendak Anda semuanya akan tercapai di surga. Nah, saya kiki, gurung garuan tercapai. Setengah mati, saya kulit untuk jadi gubernur setengah mati. Ono Khofifah, ono saya kiki, sopo jenenge, kalah di DKI Melayu Rene. Usaha garuan, sopo menang juga. Agus dia jadi malu Rene, tau. Wah, sopo Rene, ini gurung garuan kelakon, tapi di suargo kelakon. Gitu ya. Cuman bagaimana konfliknya, bagaimana sistemnya kita belum tahu dari pokoknya kelakon. Jadi, Gusti Allah ini deh. Wes gini wes. Di luar apa di dalam? Di luar gak ada. Nah, jadi jawabnya gimana? Di manakah Allah? Di mana-mana. Sekarang kalau saya batasi di luar apa di dalam, jawabnya kalimatnya. Ya di luar, ya di dalam. Ini kita kehilangan ketegasan ini di Indonesia. Aku takon, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, ataukah Indonesia ya Jawa, ya Madura, ya Sunda. Yang mana yang benar? Nah, nek wong-wong pinter di sekolah kan anggar kondok Jawa-Jawa didik dianggap gak nasionalis. Dianggap primordial, dianggap Jawa sentris. Gaduh-gaduh duduk obis campur kentang, campur kecamba, duduk. Gaduh-gaduh itu bukan kecamba, kalau ini gaduh-gaduh. Indonesia itu yo kentang, yo kecamba, yo kubis. Apa Indonesia duduk kentang, duduk kecamba, duduk kubis? Bukan atau iya? Okay. Saya ingin kalau ngomong Islam, jadi gak Pancasila. Gitu, betul. Saya ingin, jadi kita terbiasa berpikir multiple choice. Yuta. Nek wis calon A kok pilih berarti B ini elek pol. Gitu betul. Nek sing A kok pilih berarti A itu bener pol 100%, A B pol 100%. Gitu betul. Padahal urip gak ngono. A ono bener ono salah. B ono bener ono salah. Hidup ini bukan memilih kebenaran mutlak dan kesalahan mutlak. Hidup ini adalah angon antara tiga kebenaran. Apa? Kebenaran bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Nah, kita terus-menerus saling berendah hati dan tolong-menolong untuk menemukan kebenaran yang sejati. Maka ngomong nasionalisme harus dicari sejatinya. Ngomong Bhinneka Tunggal Ika harus dicari sejatinya. Kan ngono ya? Oke. Wis. Berarti Allah yo ndek njero, yo ndek njogo. Oke. Sekarang ibumu di njero ana. Ibumu ada enggak di dalam dirimu? Menghuni batinmu enggak ibumu? Oke. Tanah air Indonesia ada enggak dalam komitmen? Ada. Jadi semua ada dalam dirimu. Di antara semua penghuni batinmu, jiwamu, dadamu itu yang terpenting siapa? Yang paling utama siapa? Allah. Pak Yai, kalau sampean dari mana-mana datang ke sini, siapa yang nomor satu Anda sebut? Tuan rumah nomor satu di pesantren siapa? Pak Yai Syaikhullah, betul? Ya. Nah, kalau saya tanya siapa yang paling utama ada di dalam dirimu? Allah. Siapa tuan rumah pesantren ini? Yesusullah. Siapa tuan rumah batinmu? Allah. Allah adalah tuan rumahmu. Rumah kamu kowe, tuan kon kapan ya awakmu? kono gak tau gak ngelam gak iso apa-apa nyukulno brengose gak iso gitu nyukulno alis gak iso ngerencanakno mising jam piro gak iso gitu. Jadi siapakah tuan rumahmu? Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngomong mengenai masa depan pendidikan dan seterusnya, mari kita teguhkan dulu bahwa Allah itu penghuni utama jiwamu dan disitulah terbangun mentalmu, pikiranmu, kecerdasanmu, fadilah-fadilah dari Allah kepada hidupmu dan seterusnya. Kalau itu sampai hilang, itu tadi wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, jadi saya minta dengan sangat pengorbanan Bapak-Ibu sekalian sekitar 7 menit untuk meneguhkan apa aja sing tak lakoni, apa aja sing kok alami bener-bener, tapi anggar Allah merupakan tuan rumah sing istiqomah di dalam batin dan jiwamu dan hidupmu, maka kalah kabeh musuh kon. Tidak ada kejahatan yang bisa menyentuhmu, tidak ada Cina, tidak ada Barat, tidak ada Amerika, tidak ada setan, tidak ada iblis, tidak ada dajjal yang mampu mengatur-atur engkau. Karena tuan rumahmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon berdiri semua untuk sekitar 7-10 menit. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepaskan mereka dari penjagaannya. Tidak akan pernah Allah mengizinkan kejahatan dan keburukan-keburukan menyentuhnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah as-salihah. Dengan memohon syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you. Shabbat.